بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وبه إليه قال الحديث السادس الحديث السادس وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب دلو اللهم صل وسلم عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ayo baru ditirukan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'sa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yadhhaba anhu an-nawmu fa innahu idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu muttafaqun alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam Kamis ini kita nyampe di hadis ke-6 dari bab ke-14 Al-Iqtisad fil Ibadah, atau hadis yang ke-147 dari kitab Riyadhus Shalihin. Malam ini hadis yang ke-6 ini diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidatuna Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk istri yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gadis. Seluruh istri-istri Rasulullah dinikahi dalam keadaan janda. Termasuk istri Rasulullah yang pertama juga janda, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah itu dalam rangka menjalankan syariat Allah, perintah Allah, yang di dalamnya juga ada misi untuk menjelaskan, untuk memberikan pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan orang wanita. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada istrinya, kan enak, leluasa, tidak ada izin, tidak ada malu, jadi bebas menjelaskan sejelas-jelasnya. Akhirnya kemudian seluruh istri-istri Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, dan sampai sekarang ya, pelajaran-pelajaran terutama tentang kewanitaan itu banyak bersumber dari Sayyidatuna Aisyah. Di sini juga ada apa? Ada pelajaran bahwa orang belajar tidak cukup belajar untuk dirinya sendiri, tapi harus diniati juga akan disampaikan, diberikan, diajarkan kepada siapa saja, minimal kepada keluarganya. Betul? Ya. Jadi kita tidak akan bisa menikmati pelajaran yang kita pelajari kalau kita hanya untuk diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kamu mati, wis mari, kalau kamu apa. Tapi kalau yang kamu pelajari, pelajaran apa saja, khususnya pelajaran tentang agama, syariatnya Allah ini, kalau kamu pelajari juga kamu ajarkan, terus jadi amal jariah, ilmu yang manfaat. Meskipun kamu sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus ya diberikan kepada kamu. Penting sekali. Ya, berarti apa? Ada misi dakwah. Nah, ini harus seluruhnya punya semangat. Harus ditumbuhkan mulai sekarang, belajar gak kanggu awai dhewe. Karena itu, jangan segan-segan kalau waktu pulang, ya. Diberikan cerita noning aji-aji, diajarkan apapun pelajarannya. Ini Sayyidatuna Aisyah. Jadi, keliru kalau kemudian Rasulullah dituduh sebagai orang yang na'udzubillah, sopan. Ya, dikatakan Rasulullah apa orang yang apa hiper. Ya, kok Rasulullah gak begitu? Na'udzubillah, jangan sampai. Ya, karena apa? Hanya berdalih itu ujungnya banyak. Kalau semuanya Rasulullah itu menuruti hawa nafsunya, tidak mungkin Rasulullah bilim ganda. Kalau Rasulullah ganteng gandengi wong sempurna sempurnanya orang kok apa milih rondo, ya tak masuk akal. Ya, kalian harus punya pengertian seperti ini. Tapi yang jelas bahwa Rasulullah menikah itu dalam rangka untuk menyampaikan misi dakwah, menyampaikan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan sekedar nuruti hawa nafsu. Emdom? Ya. Harus diyakini, ya. Kemarin sudah saya katakan, ya. Sederhana saja. Kalau ada orang yang berani-berani menghina para sahabat, menghina para tabi'in, menghina para ulama, ini alamat. Alamat kehancuran. Alamat jangan sampai kamu ikuti, ya. Gampang saja. Jadi kalian gak usah terpengaruh. Belajar di sana, baca tulisan di mana saja, tapi kalau ujung-ujungnya berani ngeritik sahabat, sudah orang yang gak tahu adab, gak sopan pada Rasulullah SAW. Sahabat adalah apa? Santrinya Kanjeng Nabi. Berarti Rasulullah senangnya, cintanya sudah kayak keluarga sendiri. Apalagi terhadap istri-istri Rasulullah SAW. Apalagi terhadap anak cucu Rasulullah SAW. Maka berbahagia, ya. Ini sudah mungkin menjadi doa-doanya guru-guru kita semuanya. Alhamdulillah setiap tahun, ya, kita di majelis kita selalu ada cucu Rasulullah SAW. Ya. Sekarang ada Yid Ali, ya. Yid Ali bin Zainal Abidin Al-Jufri. Mudah-mudahan barokahnya kita apa? Ya, ada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tempatkan di sini bukan apa? Saya hanya ingat Rasulullah. Bukan Yid Ali-nya ini. Yid Ali ya termasuk ini apa? Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Yid Ali juga harus jadi apa? Contoh, ya. Nanti yang harus apa? Meneruskan perjuangan apalagi kita. Dulu sahabat ada Rasulullah, sekarang dia ya sama cucu-cucunya. Ya, alhamdulillah kita terus ya kawal ya, selalu bersama dengan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa? Sayyid atau Habib. Ini semuanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha. Cerita saking Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemukang ridha ya Allah sapa Allah anha saking Sayyidatuna Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'adat idza na'adat kalane ngantuk." Ahadukum sapa salah siji sira kabeh. Wa huwa halih utawi ahadukum. Hal itu biasanya kalau diterjemahkan apa? Tegangkan. Dia dalam keadaan wa huwa yusolli dalam keadaan salat. Ini salat kok ngantuk. Falyarkud. Nah, intonasinya harus begitu. Falyarkud. Turun. Tidurlah, tidur. Nah, itu intonasinya begitu ya. Coba dengarkan. Dengarkan ya, dengarkan. Idza na'aza adukum wa usalli falyarkud. Kalau dibahasakan Jawa, iki sholat kok ngantuk turu. Perintah tapi ada nilai larangan, himbauan. Sholat kok ngantuk turu. Ngerti? Padha ambek apa? Ada anak kecil tuak bleb. Ya, nenek apa? Itu pelem. Bapak e jelek idan yo alur ngidul lah ketemu-ketemu lu. Nenek anti bae. Gimana bapak e? Ayo, terusno. Sing dukur. Ngerti? Ngerti ya? Maka lo hadis ini kalau tidak dijelaskan bahaya. Idza na'aza ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ngantuk, bahwa yusalli padahal dia dalam keadaan tidur. Falyarkud, maka hendaklah dia tidur. Akhirnya apa? Mana masih nakal-nakal itu? Aku tak aksi itu, aku tak aksi apa? Aku tak aksi, ngantuk akhirnya gue lagi gonggong, turu enak gue aksi asik deh. Senengi murid itu wablen yang ini, ya. Ya, hatta yadhaba sehingga hilang anhu saking ahadukum annaumu apa? Turu apa ngantuk. Fa'innahu mongko satemene kelakuan. Kenapa sih kok disuruh tidur itu? Fa'innahu mongko satemene kelakuan idza sholatat kalane salat sapa ahad wa huwa na'isun wa huwa hal utawi ahadukum na'isun iku wong kang ngantuk iku la yajri ora weruh sapa ahad. Dek gak ngerti la'allahu menawa-menawa setuhune menawa-menawa ahadukum yadhabu iku budal maksudnya melakukan sesuatu yastaghfiru istighfar maca istighfar sapa ahadukum fayasukku ya dhabu iku ngertakno sapa ahadukum yastaghfiru iku istighfar fayasukku tapi dhe'e misuwi nafsu ing awak dhewene ahadukum. Iya, kalau seumpamanya orang itu memaksakan jadi terus ngantuk nemen kok sih terus apa? Terus no salat iki bisa jadi dia apa? Menginginkan maksudnya apa maca istighfar. Satu contoh waktu rukuk maca apa? Subhana rabbiyal azim bihamdi atau ada doa yang sering dibaca Rasulullah bahkan ini dibaca Rasulullah apa? Akhir masa hayat akhir hayatnya Rasulullah akhir-akhir terakhirnya apa umurnya Rasulullah baca apa waktu rukuk dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli akhirnya apa ada allahumma firli apa allahumma firli itu istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menginginkan istighfar tapi karena ngantuk gak jadi istighfar malah apa misui awake dhewe ngilokna awake dhewe. Sik lumayan. Nek kapane dipisui Gusti Allah. Jaluk sepura Gusti Allah tibake karena nglindur kan ya misui awake dhewe kurang ajar aku paling kurang ajar lho ya apa? Iku sik mending pian kata Rasulullah sik mending. Nang sing dipisui Gusti Allah. Sing gak terima dijek sapa? Malaikat iki ya apa sih? Muttafaqun alai. Apa muttafaqun alai? Hadis yang disepakati apa nih? Kesohihannya. Oleh siapa? Oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sepakati, enggak ngerti gua. Oh, sepakati apa nih? Disepakati kesahihannya. Al-haditsu rawahu Al-Bukhari fil wudu. Hadis ini dijelaskan di kitab Al-Bukhari bab wudu. Di kitab wudu keterangan tentang wudu bab wudu minan naum. Perhatikan. Imam Al-Bukhari menempatkan ini hadis ini dia di bab apa? Al-wudu minan naum. Apa al-wudu minan naum? Wudu karena ngantuk karena tidur. Hadisnya mengambil hadis ini. Idza na'asa ahadukum. Berarti pemahaman hadis ini menurut Imam Al-Bukhari bagaimana? Kalau ada anak, kalau ada orang itu ngantuk padahal dia harus sholat, maka segeralah. Ngerti? Kalau kita enggak baca apa? Syarah hadis ini, enggak ngerti bagaimana Rawahu Al-Bukhari tapi enggak ngerti di mana Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ini. Enggak ngerti ya mau akhirnya buat dipahami kalau aku ngantuk rek, Ustaz turu ae wis enggak usah sholat. Tuh, itu salah pemahaman. Maksudnya apa? Usaha no, ilang no apa nih? Ngantuk. Dengan cara apa? Dari Imam Al-Bukhari apa? Wudu. Jika kan wudu, sih ngantuk mana? Uyangnya di sini, nah ya. Cekal di segurno neng. Tanya apa sumur? Ya, ada sumur itu tupan. Di segurno, sekarang pondok-pondok sekarang jarang ya ada, kalau di pondok yang besar-besar itu ada ya, ada apa namanya kamar mandi yang untuk wudhu sama banyak yang lebih dari dua pola. Nah, biasanya di antara fungsinya ya untuk terapi sing dua blek dan sing daplek itu langsung was-was wudhu nawaitul wudhu nawaitul wudhu nawaitul wudhu nawaitul wudhu nawaitul wudhu nawaitul wudhu